yang bunyi topiknya itu al-alaqah bainat taqwa wal ma'isyah. Jadi hubungan antara ketakwaan dan penghidupan. Bagi yang sudah terbiasa, ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau saya tangkap dari pertanyaan itu berarti memang masih ada hal-hal yang perlu diperjelas. Setelah saya tanya kenapa pertanyaan itu muncul, hubungan antara ketakwaan dan penghidupan, orang yang bertanya menyatakan karena selama ini kalau bicara takwa itu seolah-olah adalah kesolehan ritual yang kemudian tawarannya surga setelah mati. Itu kesannya ketika bicara takwa. Sementara untuk proses itu semua ada penghidupan. Oleh karena itu layak untuk direnungkan apa sesungguhnya hubungan antara ketakwaan dan penghidupan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang penghidupan, sesungguhnya bagi kita mungkin tidak ada masalah, karena sekarang sedang dalam hidup makmur. Tetapi biasanya kalau bicara penghidupan, sebagai orang tua yang terbayang adalah masa depan anak-anak. Adakah nanti mereka itu mencari kerja setelah sekolah semudah kita? Adakah mereka itu nanti mendapatkan satu jenis pekerjaan yang semewah tempat kita sekarang? Adakah mereka nanti di dalam pekerja itu dan seterusnya? Nah, biasanya kalau sudah bicara masa depan anak, ini memang biasanya memang cukup merenung, sebab kemudian jangkauannya sangat panjang. Tetapi sebelum ke sana, sekedar menyegarkan ingatan kita, ilmu kita, bahwa di dalam syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, itu ada konsep namanya mukallaf. Bapak Ibu saya yakin pernah baca atau minimal pernah dengar, yaitu mukallaf. Ungkapan ini tidak sering diucapkan, karena kemudian diterjemahkan dengan dewasa. Jadi kalau seseorang bayi itu lahir, maka dia akan mengalami dalam syariat Islam itu fase 2 tahun. Begitu anak lahir sampai fase 2 tahun, ini status hukumnya beda dibandingkan setelah 2 tahun sampai kira-kira umur 7 tahun. 7 tahun itu fase yang kedua, fase ketiga adalah 7 sampai 10, kemudian 10 sampai 15, dan setelah itu ke sana, itu status hukumnya masing-masing beda. Ketika lahir sampai 2 tahun, status fikihnya, status hukumnya adalah anak ini hubungannya dengan orang tua, dengan yang lain, kotorannya saja, mungkin air kencingnya, buang airnya dan lain sebagainya. Pendek kata, kotoran anak itu dinyatakan sebagai najis yang masih ringan. Karena najisnya ringan, maka ketika kencing cukup diguyur air, selesai. Tetapi nanti begitu umur 2 tahun sampai kepada 7 tahun, ini statusnya beda lagi. Dia najisnya tidak lagi najis ringan, tetapi sudah najis mukhaffafah. Artinya cara mensucinya itu sudah beda dengan cara bersuci yang pertama tadi. Begitu umur 7 tahun, ini status anak ini disebut dalam Islam namanya mumayyiz. Artinya seorang anak yang sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, mana belakang, mana depan, mana atas, mana bawah. Nah, pada umur 7 tahun seperti ini, kewajiban orang tua sudah mulai mendidik dia beribadah dalam bentuk sholat. Kata Nabi, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sinin." Serukan untuk mengerjakan sholat putra-putramu yang sudah umur 7 tahun. Mengapa mulai umur 7 tahun? Sebab umur 7 tahun itu dalam konsep Islam, anak ini sudah dianggap mumayyiz. Artinya mumayyiz itu anak yang sudah mulai agak pintar, bisa membedakan arah tadi itu. Arah kiblat sudah tahu. Nah, umur 7 tahun sampai 10, ini statusnya sudah beda dengan ketika umur 7 tahun. Kata Rasul, wadribuhum. Kalau umur 7 tahun cukup diserukan saja, sudah sampai 10 tahun, Tetapi kalau sudah sampai 10 tahun, dia diserukan untuk sholat tidak mau, kata Nabi, wadribuhum, sentil mereka. Tapi syaratnya tidak boleh di bagian kepala. Itu ada aturannya juga itu, Nabi mengatur begitu. Kalau umur 10 tahun disuruh sholat masih tidak mau, silahkan sentil. Syaratnya jangan di bagian kepala apalagi muka. Dan yang kedua, ghairu mubarrahin, tidak boleh menimbulkan cacat. Itu cara mendidik ketika anak umur 10 tahun kaitannya dengan perintah ibadah. Dan seterusnya sampai ketika umur 15 tahun. Dan disitulah kemudian baru sampai kepada tahap namanya mukallaf. Ini khusus untuk seorang laki-laki. Nah, mukallaf yang kemudian diterjemahkan dewasa, kalau untuk perempuan itu lebih cepat. Karena perempuan itu, untuk anak perempuan itu bisa jadi mukallaf itu ditandai dengan datang bulan. Dan itu konon bervariasi, ada yang umur 9 tahun, 10 tahun sudah keluar, sudah datang bulan. Dan itu artinya dia sudah dinyatakan sebagai mukallaf. Nah, apa bedanya umur dewasa diterjemahkan dengan mukallaf, diterjemahkan dengan dewasa? Ini spirit pemaknaannya beda. Mukallaf itu dari kata-kata kallafa, artinya pemaksaan. Lalu kemudian mukallaf artinya orang yang sudah patut dipaksa. Mengapa istilah itu ditetapkan oleh syariat Islam, orang dewasa itu dikatakan mukallaf? Karena dia sudah patut dipaksa memenuhi syariat Islam. Pranata-pranata syariat Islam sudah mulai berlaku untuk dia. Lalu bagaimana pemaksaannya? Ada dua. Kalau dalam konteks hablum minallah, itu pemaksaannya adalah paksaan imani. Atas dasar iman dialah yang mampu memaksa dia untuk melakukan ibadah. Dan ancaman sanksinya adalah dosa manakala tidak dikerjakan. Tapi dalam konteks hablum minannas, apalagi dalam hukum publik, itu pemaksanya adalah negara. Misalnya hukum pidana, kemudian ahwalus saksiyah, hukum perdata, hubungan kebendaan, bisnis dan lain-lain, itu adalah tidak dalam wilayah kapasitas perorangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan istilah mukallaf ini maknanya beda dengan sekedar dewasa, karena di situ ada makna mukallaf itu secara harfiah orang yang sudah patut dipaksa menjalankan syariat Islam. Disinilah kemudian tidak berlaku bahwa sebagai seorang muslim manakala diserukan untuk menjalankan syariat lalu berkata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu tidak berlaku. Sebab apa? Kalau orang sudah masuk Islam, dia memang mukallaf, orang yang patut dipaksa, dibebani menjalankan syariat Islam. Nah, di mana porsinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Ayat itu adalah khitab alamatnya kepada orang yang belum masuk agama Islam. Kalau orang belum berstatus muslim, tidak bisa dipaksa untuk bersyahadat. Tetapi kalau sudah bersyahadat dalam status muslim, bukan saja bisa dipaksa, yang bersangkutan sendiri memang harus memaksa diri untuk bisa memenuhi syariat Islam. Mengapa? Dia oleh Islam sudah dikatakan sebagai mukallaf. Itu istilah baku dalam syariat yang tidak bisa diganti-ganti. Lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu umur dewasa. Ini ada hal-hal yang kurang pas, kurang mencerminkan spirit makna istilah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, problemnya terletak kepada bahwa kalau seseorang itu sudah mukallaf, katakanlah sudah umur dewasa 16 tahun, itu berarti memang beban syariat dunia akhirat itu adalah beban dia sendiri. Kalau dia melakukan amal baik adalah untuk dirinya sendiri. Kalau anak yang sudah dewasa itu melakukan keburukan di mata Allah juga tanggung jawabnya sendiri, tidak semata-mata. disinilah rupanya. Nah, disinilah rupanya perlu kita renungkan hubungan antara ketakwaan dan ma'isyah. Dalam Al-Quran kita sering mendengar ungkapan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang kedua, janji Allah kepada orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari sumber jalan yang tidak disangka. Tapi ini tidak disangka, jangan dikatakan rizki siluman, karena maknanya beda rizki siluman ini. Jadi tidak disangka itu artinya adalah karunia Allah yang betul-betul jalannya baik, tetapi sisi manusia tidak menduga akan memperoleh itu. Kalau seperti insentif bonus itu tidak termasuk min khaitsu la yahtasib itu. Karena itu sebelum muncul pun sudah ditanya-tanya kapan ini muncul. Jadi itu tidak termasuk itu. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, dia akan diberikan segala urusannya itu menjadi mudah. Sekilas di sini bisa kita simpulkan bahwa memang Al-Quran sendiri menegaskan ada hubungan antara ketakwaan dan penghidupan, ma'isyah, tadi soal rizki. Ada hubungan antara ketakwaan dan jalan keluar dari problem. Yang ketiga, memang ada hubungan antara tingkat ketakwaan dengan kemudahan urusan dari segala yang dihadapi manusia. Itu semua ada hubungan. Maka dalam hazanah, dalam referensi buku-buku keislaman itu, yang terutama yang berbahasa Arab itu, ada pembahasan tadi, al-alaqah, hubungan bainat taqwa wal-ma'isyah, antara ketakwaan dan penghidupan. Lalu yang terpenting, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Bapak sempat misalnya membaca Ihya Ulumuddin, kalau sempat membaca itu, walaupun kadang-kadang saya sempat, tapi tidak berani meneruskan, sering terjadi begitu. Contoh ketika Imam Ghazali bicara soal masalah ini, masalah penghidupan, beban mukallaf dan dosa, beliau sempat mengutip sebuah hadis, memang agak menakutkan. Inna minaz zunubi zunubun. Sesungguhnya dari sekian banyak dosa itu, zunubun, ada beberapa dosa. Kalau dosa itu imbangannya sesungguhnya hanya dua. Kalau dosa satu ditaubati, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak, belum bisa tobat, maka yang kedua minimal diimbangi dengan amal soleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur melakukan keburukan, ikuti dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus status dosa yang sudah terlanjur dilakukan itu. Ibaratnya dari kantong kanan masuk ke kantong kiri. Ada kekeliruan, ikuti yang baik, maka ini akan minimal akan imbang. Itu tahap pertama, tetapi yang paling ideal tadi, yang paling ideal adalah ditobati. Nah, persoalannya menjadi, bagaimana kalau tidak punya amal untuk menutup kesalahan, dan lebih dari itu, kalau tidak punya amal, biasanya memang tidak mampu juga bertaubat. Di satu sisi, memang berbuat salah, mungkin sering tidak disadari. Tidak disadari itu bukan karena tidak sadar, tapi memang karena terbiasa. Terbiasa mengabaikan hal-hal yang syubhat, pada akhirnya yang haram pun dinikmati dengan senang. Nah, kecenderungan seperti itu biasanya membuat malas beramal. Nah, kalau sudah begitu, taubat juga sangat sulit dilakukan. Problem memang, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berbuat dosa, berbuat salah, kemudian tidak punya amal untuk menutup kesalahan, tidak punya amal soleh, tidak imbang. Yang kedua, tidak mampu bertaubat. Lalu apa sabda Nabi yang dikutip Imam Ghazali itu? Inna minaz zunubi zunubun. Sesungguhnya ada dosa-dosa. Di antara dosa-dosa itu zunubun la yukaffiruha, yang tidak bisa dihapus, Allah tidak berkenan menghapus. La yukaffiruha, tidak mampu menghapus dosa-dosa itu. Ini yang ngeri adalah yang kedua, illal hammu fi talabil ma'isyah. Ada di antara dosa-dosa itu yang memang Allah tidak menghapus dosa itu. Mengapa tidak menghapus? Karena memang tidak ada amal baik yang dilakukan, tidak imbang. Kalau secara matematis barangkali dosanya 10, mungkin amal baiknya 2. Dan begitu terus bergulir. Bergulir, semakin kesini akumulasinya tidak makin imbang tetapi makin jomplang. Keburukannya mungkin nauzubillah makin meningkat, tetapi kebaikannya makin tenggelam. Artinya tidak imbang sama sekali. Karena tidak imbang, maka Allah tidak menghapus dosa yang sudah dilakukan itu, karena amal solehnya kurang. Lalu dihapusnya dengan apa? Illal hammu fi talabil ma'isah. Dihapusnya dengan cara dibiarkan memperoleh kesulitan dalam mencari penghidupan. Lanjutan dari hadis itu, Rasul juga menyatakan, yang dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali, "Idza aznaba rajulun." Kalau ada seseorang berbuat dosa, "walaysa lahu a'malun salihah." Sementara itu dia tidak punya setumpu amal soleh yang bisa menutup dosa itu. Padahal memang dosa itu harus dihapus. Mesti begitu, karena hubungannya juga dengan Allah. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Maka kemudian adkhalahullahu alhamma fi qalbihi. Cara menghapusnya adalah Allah membiarkan kesedihan itu bertumpuk masuk dalam hati seseorang. Nah, susahnya, repotnya, wala ya'rifu, dan orang yang bersangkutan tidak mengetahui kenapa dia susah. Jadi ada kesedihan yang menghujam dalam hati, tapi yang bersangkutan itu tidak tahu ini apa sebabnya. Nah, ternyata kalau dari perspektif sabda Rasul ini, kesedihan yang menghujam dalam diri seseorang, yang membuat pikiran kalut, dada sempit, hati susah terus-menerus tanpa diketahui sebabnya, itu sangat boleh jadi memang itu merupakan kifarat terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu yang terakumulasi dan kita tidak menyadari. Nah, kaitannya dengan generasi kita, tadi saya contohkan mencari pekerjaan dan lain-lain, anak-anak ini kan tergantung kebiasaannya. Kalau sejak kecil di keluarga itu tidak dibiasakan untuk melakukan ibadah, maka rasanya juga sangat sulit tiba-tiba umur dewasa 16 tahun, tiba-tiba dia berubah sadar, aku wajib sholat, aku wajib ini, kalau tidak dosa. Itu sangat sulit untuk berubah seperti itu. Berarti apa? Tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan bagaimana anak-anak ini nanti ketika umur SMA, katakanlah begitu, dia sudah sadar terhadap kewajibannya dia kepada Allah. Mengapa kalau tidak sadar? Kalau tidak sadar berarti dia tidak melaksanakan, dia sudah terkena catatan dosa. Kalau sudah terkena catatan dosa karena memang diajari ibadah saja tidak, apalagi bagaimana diajari bertaubat, dia tidak sadar, terus saja melakukan kekeliruan-kekeliruan dengan justifikasi umur muda, masih penting gaul dan lain sebagainya, terus mengakumulasi. Apa yang terjadi? Mulai 16 tahun sampai umur 20, 25 dan seterusnya, belum ada keseimbangan antara dosa dan amal solehnya. Kalau tidak ada keseimbangan padahal dosa harus dihapus, caranya bagaimana? Salah satunya Allah memberikan itu, membiarkan anak itu, orang itu sulit dalam mencari sumber ma'isyah atau penghidupan. Kalau sudah seperti itu, yang kedua, diberikan anak itu hatinya menjadi susah, pikirannya menjadi buntu, menjadi kalut. Itu akibat dari akumulasi dosa, tidak imbang dengan amal solehnya, lalu dibiarkan susah untuk mencari sumber penghidupan. Nah, memang secara hukum tanggung jawab anak itu sendiri. Tetapi secara psikologis dan sosiologis, orang tua pasti susah kalau melihat anaknya tidak segera memperoleh pekerjaan. Apalagi umur orang tuanya semakin dewasa, dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas terpenting orang tua tidak sekedar memberikan bagaimana gizi yang sehat, tidak sekedar bagaimana mencarikan sekolah yang favorit, tidak sekedar bagaimana dia bisa menyandang gelar kesarjanaan dengan keterampilan yang hebat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan anak ini terbiasa melakukan ibadah. Karena apa? Agar nanti begitu menginjak dewasa, dia sudah terbiasa melakukan ibadah. Apa manfaatnya? Manfaatnya catatan dosanya ketika 16 tahun kesini menjadi sedikit. Kalau catatan dosanya sedikit, memungkinkan dia mencari penghidupannya jauh lebih mudah. Karena janji Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang takwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Diberikan kemudahan di dalam terhadap menghadapi problem. Dan yang ketiga adalah diberikan rizki. Rizki itu tentu saja termasuk sumber pekerjaan, lapangan pekerjaan yang mudah didapat oleh yang bersangkutan. Satu poin lagi barangkali. Karena itu sifatnya orang dibiarkan susah, sulit mencari penghidupan. Itu karena sifatnya adalah kifarat dosa, untuk menghapus dosa. Maka kalau sudah balance, kalau sudah imbang, Allah akan cabut kesulitan itu dan akan diberikan kemudahan. Bahkan Allah berjanji melalui hadis qudsi, saya Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang pun sebelum seluruh jatah rizkinya saya berikan semuanya. Jadi jatah rizki sebelum keterima oleh setiap manusia, Allah sudah bersumpah dan berjanji tidak akan mencabut nyawa seseorang. Kalau dari aspek ini sesungguhnya tidak perlu khawatir. Hanya masalahnya, kesulitan mencari rizki dan penghidupan termasuk na'udzubillah sangat-sangat dikhawatirkan juga generasi kita ke depan. Itu sifatnya temporer, sesaat saja, karena itu hanya sekedar untuk menghapus dosa. Hanya masalahnya sesaatnya ini kapan? Berapa lama? Itu. Seandainya orang itu memiliki kesabaran ketika mendapatkan kesulitan mencari penghidupan, dia sabar pasti esok atau lusa itu akan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Min khaitu la yahtasib. Karena memang sudah balance. Kifaratnya sudah cukup. Tetapi kalau orang itu tidak sabar, seperti hadis Nabi menyatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu cenderung mendorong orang untuk bersikap kafir. Nah, persoalannya menjadi yang mengerikan. Kalau kifaratnya belum cukup, masih harus tetap berlangsung sampai satu saat tertentu, sementara orang ini tidak sabar menghadapi kesulitan mencari penghidupan, apa yang terjadi? Dia cenderung bersikap kafir. Salah satu bentuk kekafiran adalah menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan hidup. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sekiranya amal soleh itu kurang, tetapi dosa menumpuk, maka senjatanya masih ada satu, sabar. Sebab kalau sabar, nanti jalan keluarnya akan diperoleh. Tetapi kalau kesabaran tidak punya, ancamannya adalah seseorang di tengah kesulitan itu, lalu nekat dan melakukan hal-hal yang lebih tidak baik lagi. Maka akan terjadi akumulasi. Sementara itu, wala taqulanna li sya'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali seorang manusia memastikan apa yang terjadi hari esok kecuali hanya semata-mata kehendak Allah. Yang menjadi kekhawatiran adalah seandainya seseorang dalam kifarat dosa lalu dibiarkan oleh Allah kesulitan dalam mencari penghidupan, sementara itu dia tidak sabar lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, ternyata di tengah itu memang ajalnya sudah selesai, sudah tiba. Berarti yang pasti adalah kembali ke hadirat Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir hayat yang buruk karena melakukan keburukan akibat ketidaksabaran di dalam kesulitan menghadapi penghidupannya. Dengan demikian, yang terpenting adalah preventif. Kita antarkan anak-anak kita untuk membiasakan melakukan ibadah sejak kecil, harapannya di kemudian hari dia akan terbiasa dan terhindar dari kemungkinan kifarat dosa berupa sulitnya mencari penghidupan. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bekal kita untuk satu Muharram kita akan sampai mudah-mudahan. Dan kalau ternyata kita sampai, mudah-mudahan spirit ini bisa menjadi pegangan kita untuk menapaki kehidupan kita dan keluarga kita di tahun 1427 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.